ada penyuluh baginya dalam gelap gulita. Tiadakah bimbingan tangan melintas jurang yang terjal? Tiada tali seutas pun bagi pegangan hidupnya, terkatung sepanjang masa. Dilanda gelombang derita, bilakah datang saatnya pendekar seni budaya pembela para seniman nan hidup penuh derita? Dengar, dengar, oh dengar keluhan seni derita. Semoga Tuhan penyayang memberi ilham cemerlang. Bilakah datang saatnya pendekar seni budaya membela para seniman dan hidup penuh derita? Dengar, dengar, oh dengar keluhan seni derita. Semoga Tuhan penyayang memberi ilham cemerlang.